kita aman-aman aja, kita bahagia-bahagia saja, gak usah loro-loro hati, setuju? Gak usah sakit hati, setuju? Kayak lagu yang bakal dilantunin orkes sakit hati, Niken Aprilia Jarinya mana dulu dong? Kita siap-siap joget ya. Sudah siap joget? Siap. Asoka yang di depan siap joget ya. New Monada. Hey, hey, hey, hey, hey. Kita joget-joget bareng-bareng suar. Kepercayaan yang ku berikan, jangan batu buat dia sembarangan. Aku sudah berjanji, Asoka. Hey, oh ya, hey hey hey, oh ya. Terima kasih sayang, jangan-jangan kau bohongi aku lagi, banyak bicara. Yeah. Oke, satu lagu orkes sakit.